Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqullu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وآخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bil'atin dalal wa kullu dalalatin fil nar. Adallahu wa iyyakum minan nar. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ta'ala fi kitab al-Hudiyah, qala ta'ala qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha ومساكن ترضونها إلى أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Kemudian Syekh Rahman Ta'ala beliau membawakan ayat, katakanlah jika kalian itu lebih menyukai bapak-bapak kalian, ya, atau orang tua kalian, ataupun anak-anak kalian, saudara-saudara, kemudian juga istri dan juga kerabat dan harta yang kalian usahakan, kemudian perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya, ataupun juga tempat tinggal yang kalian suka itu lebih kalian cintai dari pada Allah dan Rasulnya, ataupun dari jihad di jalan Allah, maka fatarabbasu hatta yatiyallahu bi'amri. Maka tunggulah sampai keputusan Allah Subhanahu wa taala itu datang. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala ya, tidak akan berikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Nah. Jadi di dalam ayat ini ya, min alamat mahabbatillah, menunjukkan ya, adanya mahabbatillah ya, ciri seseorang itu mencintai Allah. Kapan dia bisa dikatakan mencintai Allah ya, dengan sebenarnya? Ketika ayyuqaddam ma yuhibbuhu Allah ala ma tuhibbu nafsuh. Jadi dia lebih mencintai Allah dibandingkan mencintai dirinya. Nah, jadi ketika dia mencintai yang perkara yang tadi yang disebutkan di dalam ayat itu yang 8, tentunya Allah Subhanahu wa taala murka. Nah, tidak senang terhadap orang-orang yang lebih mencintai ya, keluarganya, anaknya, ya, saudaranya dibandingkan cintanya kepada Allah, ataupun perdagangan, harta dan sebagainya. Nah, jadi hadis tamaniyah yang tadi disebutkan itu 8. Yuhibbuhal insan bitabi'atihi walilamu ala dhalik. Pada dasarnya mencintai hal tersebut ya, itu wajar. Itu adalah tabiat manusia. Pada dasarnya tidak mengapa, boleh. Walakin, namun kapan hal tersebut dikatakan tercela. Tadi tidak tercela. Yulamu idza qaddama mahabbatuhu ala mahabbatillah. Kalau tadi perkara yang dia cintai tersebut ya, ternyata lebih dia dahulukan dibandingkan kecintaannya kepada Allah Azza wa Jalla, atau juga terhadap apa? Apa yang dicintai Allah. Ketika Allah mencintai hal demikian, perkara yang ya, ataupun juga perbuatan yang harus dia lakukan, tapi dia ternyata tidak mau, maka tentunya dia lebih mencintai tadi yang tadi disebutkan. Maka hal tersebut merupakan apa? Kecintaan terhadap yang tadi disebutkan tersebut menjadi tercela. Jadi fa in kanat hadhihi al-umur ahabbu ilaikum min Allah rasulih. Ya, kalau misalkan tadi perkara tadi itu lebih dicintai ya, oleh kalian daripada Allah dan Rasulnya, tentunya nanti akan berkurang ketika dia dihadapkan dengan al-jihad fi sabilillah. Maka fakusrabikum an jihad fi sabilillah. Tidak ada keinginannya untuk berjihad di jalan Allah. Ataupun nanti kalau misalkan dia disuruh untuk berhijrah, ya, itu tidak ada keinginan ataupun kemampuan. Nah, bahada dalilun ala naqsi mahabbatillah. Tentunya hal ini menunjukkan adanya kekurangan di dalam kecintaannya terhadap Allah. Jadi segala sesuatu dari perkara dunia yang dia cintai, ya, pada dasarnya boleh. Namun kapan itu bisa tercela? Ya, ketika dia lebih mementingkan perkara dunia tersebut, ya, dibandingkan mencintai Allah. Ataupun juga perbuatan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di situ dikatakan fatarabbasu. Ya, tunggulah. Nanti di sini ada sebuah bentuk ancaman ya, terhadap mereka yang masih ya, lebih mencintai perkara dunia. Ya. Lebih mementingkan apa? Kegiatan. Ya. Tapi dia tidak beribadah kepada Allah, meninggalkan semua kewajiban yang Allah perintahkan. Ya. Bahkan juga tidak melakukan perkara-perkara yang menunjukkan amal soleh. Kikir terhadap dirinya, tidak mau berkorban, baik itu dari sisi hartanya, pikirannya, ataupun juga tenaganya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk beramal saleh ataupun juga untuk melakukan sedekah terhadap yang lain. Nah, baik itu dari sisi harta, tenaga dan yang lainnya. Nah, hatta ya'tiyallahu bi amri, dan ini adalah menunjukkan wa'idud lahumil uqubah, akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan al-uqubah, yaitu dengan siksaan. Baik, jadi fata'ada man kana ahluhu wa maluhu ahabba ilaihi min Allah wa rasulih wal jarfi sabilih bihadza al-wa'id. Tentunya di sini Allah Subhanahu wa taala akan mengancam ya, siapa saja yang dia lebih mementingkan kecintaannya tadi terhadap keluarga, hartanya ataupun yang lainnya dibandingkan kepada Allah dan Rasulnya, ataupun dibandingkan jihad fi sabilillah. Nah, kemudian juga waqad tsabata anhu fi sahih annahu qala walladzi nafsi biyadi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Nah, demi zatku yang berada di tangannya, jadi seorang tidak akan dikatakan beriman, la yu'minu ahadukum, jadi salah seorang di antara kalian tidak akan dikatakan beriman sampai tadi aku lebih kalian cintai daripada ya, min walidihi, min waladihi, ya, daripada orang tua, anaknya, ataupun seluruh manusia. Nah, fabada mahabbatillah, ya, setelah dia mencintai Allah, ta'ti mahabbati Rasul, dan juga dia harus mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah, fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum. Ya, kalau sekalian mencintai Allah maka ikutilah aku, kata Rasul. Ya. Kalau kalian mencintai aku, tentunya kalian ya, akan diampuni dosa-dosanya. Wa takunu mahabbati Rasul muqaddam ala mahabbati kulli makhluk. Tentunya kalau dia ya, cintanya terhadap Rasul lebih didahulukan ya, terhadap yang lainnya, ini menunjukkan apa? Dia juga mencintai Allah. Ya, maka ketika dia dikatakan mahabbatillah, maka setelah dia mencintai Allah, maka dia juga harus mahabbati Rasul. Ya, dan itu termasuk harus dikedepankan dibandingkan mencintai makhluk yang lain. Hatta aqrabul aqrabin ila lisan, sampai yang orang terdekat. Kemudian juga wa fi sahih anna Umar al-Khattab qala lahu ya Rasulullah wallahi la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Ya. Bahasa Umar al-Khattab, beliau pernah berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah wallahi demi Allah aku ya, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Jadi kamu itu lebih aku cintai daripada segala sesuatu yang lain kecuali diriku. Jadi dia masih lebih mementingkan apa? Dirinya. Nah, faqala Umar hatta akuna haba ilaika min nafsi. Jadi tegur oleh Allah, ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak demikian wahai Umar, sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu. Faqala fa wallahi la anta ahabu ilaika min nafsi. Kemudian Umar meralat, demi Allah, kamu lebih aku cintai daripada diriku. Faqala ya Umar al-an. Taib. Ini menunjukkan apa? Kecintaan terhadap Rasul lebih didahulukan daripada kecintaan kepada yang lain, nah, sekalipun juga terhadap dirinya. Nah, jadi fala yu'minu al-abdu, tidak dikatakan seorang hamba itu beriman hatta yakuna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ahabba ilaihi min nafsi, sampai Rasul itu lebih dia cintai daripada dirinya ataupun juga anak dan juga orang tuanya dan wanas ajmain. Nah, dan manusia seluruhnya. Walidari kata jalal mu'minin. Kalau sudah demikian, maka kaum mu'minin dia akan berusaha, berupaya untuk mendapatkan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya, tentunya dengan berbagai upaya yang keras, mengorbankan yabdzaluna anfusahum fi sabilillah, mengorbankan dirinya di jalan Allah. Ketika dia berjihad, yuqatiluna wa yaqtulun, dia mau melakukan apa? Pertempuran, peperangan, dan juga terkadang mereka terbunuh. Li anna mahabbatallah aghla alaihi min mahabbati li anfusih. Karena apa? Karena kecintaannya terhadap Allah itu lebih mulia, lebih berharga ya, daripada kecintaannya kepada yang lain ya, ataupun juga kepada dirinya sendiri. Dan tentunya wa nusratur rasul aghla alaihi min mahabbati li anfusih. Demikian juga menolong Rasul sesuatu lebih berharga dibandingkan ya, kecintaannya terhadap dirinya. Nah, ini diantara bukti seseorang kalau dia menganggap dirinya itu lebih ya, mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, tentunya terlihat orang-orang yang dia benar-benar mencintai Allah dan Rasul, dia akan berupaya keras ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ikhlas, kemudian juga beramal saleh. Mau memberikan bantuan, mau berjihad di jalan Allah ya, untuk kemanfaatan secara umum terutama kaum muslimin. Itu di antara bukti bahwasanya dia masih cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nah, tapi orang demikian itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam kehidupannya akan dijamin fala nuhyiyan hayatan thayyibah, diberikan rasa cukup di dalam kehidupannya apabila tadi dia beramal saleh ya, menjaga ibadahnya tetap ikhlas kepada Allah dan juga tidak pernah berbuat apa? Kerusakan, berbuat zalim, ya, baik terhadap dirinya kepada orang lain. Fal mu'min yuhibbu hadil a'mal, yuhibbu al-iman wal bir wat taqwa. Karena Allah yuhibbul iman wat taqwa. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang itu karena apa? Karena dia keimanannya dan ketakwaannya. Nah, wa yaghdu kufru wa fusuq wal isyan, dan juga mengingkari, membenci, murka terhadap bentuk kekufuran, kefasikan ataupun juga kemaksiatan. Nah, itu harus kita jaga, jangan sampai kita lebih mencintai bentuk kekufuran, kemaksiatan atau kefasikan. Nah, ketika orang melakukan amal soleh, ya, bukan disokong, malah dihujat, malah dilecehkan. Ya dan bila. Namun ketika ada orang yang dia melakukan kemaksiatan, bisa jadi dia menghasungnya, ya, mempeloporinya, ataupun membiarkannya. Ya dan bila. Maka penting untuk selalu menjaga diri kita tetap ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena wal mu'min yuhibbu hadil a'mal, yuhibbul iman wal bir wat taqwa. Ya. Mencintai keimanan, mencintai ketakwaan, mencintai kebaikan. Karena Allah mencintai hal demikian. Nah, tentunya orang-orang yang masih menjaga dirinya, masih melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak tergoyahkan dengan berbagai macam godaan untuk meninggalkannya. Tadinya dia rajin membaca Al-Qur'anul Karim, menghafalnya, mempelajarinya, tiba-tiba dia menghilang. Ya, tidak lagi membaca Al-Qur'an, tidak lagi menghafal, tidak lagi mempelajarinya, tidak lagi duduk di majelis. Dia terombang-ambing dengan kegiatan-kegiatan yang di situ bisa melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya demikian. Maka orang demikian itu sungguh merugi, karena Allah mencintai orang yang beriman, bertakwa, dan membenci orang-orang yang selalu melakukan bentuk apa? Kefasikan ataupun juga kemaksiatan. Wa ma'lumun annal hubbu yuharrik iradatul qalb. Ketahuilah bahwasanya namanya al-hub, ya, rasa cinta itu, ya, tapi ada dari lubuk hatinya dia, ya, untuk melakukan hal demikian. Jadi namanya mahabbatullah a'bab anwa'il ibadah. Ketika seorang itu mencintai Allah Azza wa Jalla, nah ini menunjukkan bahwasanya cintanya itu lebih besar, lebih mulia, lebih agung. Nah, ya a'bab anwa'il ibadah, ini termasuk ya, paling besar di antara ibadah-ibadah yang lain. Wa ya asas al-ibadat kulluha. Dan ini adalah fondasi, ya, dasar seorang untuk melakukan ibadah dan khusyuk dengan sungguh-sungguh dan bisa konsisten tadi, mencintai Allah Azza wa Jalla. Apabila dia sudah tertanam di dalam hatinya untuk melakukan hal demikian, naman fa innal mu'mina ahabballah tuharifu ta'ati, akan terus melakukan ketaatan. Tapi kalau di situ ketaatan sudah menurun, berarti membuktikan bahwa dirinya rasa cintanya kepada Allah itu sudah berkurang. Nah, wa tark al-maharramat, tentunya dia juga mau meninggalkan segala bentuk keharaman. Tapi kalau masih saja dia melakukan bentuk-bentuk yang haram, ya dan bila, berarti masih belum mencintai Allah secara penuh. Jadi kebesaran dia cintanya kepada Allah itu masih kurang, belum ada. Nah, wal jawarih, ya, wal jism tabinul qalb, tentunya ketika hati itu sudah bertekad untuk mencintai Allah Azza wa Jalla, nanti anggota badan yang itu mengikuti, ya, taharuk di dalam hal ibadah, di dalam ketaatan, ya. Jadi semua pergerakan dia, aktivitas dia, semua itu dalam koridor mencintai Allah dan Rasulnya di dalam hal apa? Ketaatan. Fa idza ahabbal qalb lillah aw habba rasuli taharaf jismihi wa jawarihi fi ta'atillah wa rasuli. Ketika dia sudah ada rasa cinta dia kepada Allah di dalam hatinya tersebut, nah, cinta dia kepada Allah dan Rasulnya, maka tentunya anggota badan yang lain pun akan mengikuti, akan mudah, akan ringan, rela untuk berkorban. Nah, maupun rasa capek dia, rasa lelah dia, itu tidak terasa. Karena apa? Karena hati dia ya, sudah tertanam di dalamnya untuk selalu mencintai Allah dan Rasulnya, untuk selalu menambah keimanannya dengan belajar, dengan mengkaji ilmu agama. Itu bentuk cinta dia kepada Allah dan Rasulnya. Nah, itu salah satu bentuk. Kalau misalkan dia sudah meninggalkannya, ya dan bila, berarti bukti bahwasanya rasa cinta dia masih kurang kepada Allah dan Rasulnya. Amma idza lam yakun fil qalbi mahabbah lillah wal rasul fa inna wa in da'a dalika bisa fa huwa kadzib. Kalau dia sudah mengatakan saya itu cinta Allah, cinta Rasul, ya, tapi ternyata belum ada tertanam di dalam dirinya, buktinya apa? Buktinya dia mudah untuk meninggalkan segala kegiatan-kegiatan yang di situ bisa menambah ketaatan dia kepada Allah dengan bentuk ibadah dia atau menambah ilmunya atau yang lainnya. Sekalipun dia menyatakan saya itu cinta kepada Allah dan Rasulnya, sekalipun dia menyatakan demikian, ya, memproklamirkan demikian, tapi dzalika bilisanihi fahuwa kadzib, dusta, bohong, ya, pembohong. Nah, maka kita jangan sampai termasuk orang-orang yang pembohong. Terus kita melakukan aktivitas diri kita untuk selalu mencintai Allah dan Rasulnya, ya, untuk menambah keimanan kita, ketaatan kita, meninggalkan segala bentuk yang haram, wal fusq, wal fisq, wal isyan, wal kufur. Ya. Mudah-mudahan kita dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perkara-perkara yang mana terkadang mudah orang untuk tergelincir di dalam ya, kesesatan. Ya dan billah. Nastaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.